Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nabi'ul asrar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi tawarramat qadamahu likathratis sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil adhar. Subhanallah, tablik akbar malam hari ini sangat meriah dan gempar, didukung langit yang cerah, rembulan bersinar. Lagian lampunya banyak sekali, terang memancar. Yang hadir gembira berbinar-binar. Apalagi ini tempatnya luas dan longgar. Jamaah yang hadir banyak sekali pada duduk berjajar. Tidak ada kursinya, cukup terpal digelar. Mudah-mudahan tabligh akbar malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mulai awal sampai akhir enggak ada yang buyar. Kalau ada yang ngaji belum selesai udah buyar, berarti enggak sayang sama Pak Anwar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua jemaah yang hadir diberikan hati yang sabar, diberikan pikiran yang longgar, diberikan rizki yang lancar, bisa menerima ilmu dengan benar, imannya kuat, enggak sampai pudar, selamat mulai dunia sampai yaumil mahsyar. Maka kegiatan semacam ini harus kita giatkan agar Islam semakin syiar. Umat dan masyarakat terhadap undang-undang pemerintah dan aturan agama semakin sadar. Ibadah dan muamalah dilakukan, kalau punya hutang pajak ya harus di... Karena kalau ada rakyat punya hutang pajak gak mau bayar, itu namanya rakyat kurang. Emang kadang ironi di negeri ini. Rakyat disuruh bijak, taat, bayar pajak, sementara banyak pegawai pajak yang jadi pembajak. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Janab al-kurama, masyaikhana al-a'izza, para alim ulama, para habaib, para masyaikh, para guru agama, para kiai, para ustadz dan para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi dan yang dimuliakan Allah. Bapak Haji Muhammad Mukmin Faisal, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang sangat saya hormati. Agak kareba Pak Wagu. Tentu kareba madejeng. Iki wong Jawa isok bahasa Bugis. Tapi isoku yang mau ikut tok. Beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati, Mas Sudarno Sarjana Ekonomi, pendiri Rumah Aspirasi Sudarno Center bersama seluruh staff, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati, para anggota DPR yang hadir malam hari ini yang kebetulan seprofesi dengan saya. Kalau beliau-beliau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kalau saya DPR, Dinas Pengajian Rutin. Juga hadir bersama kita para caleg, baik calon legislatif maupun calon legrek. Ini memang harus siap. Dari sekian banyak caleg yang ada, itu kira-kira banyak mana yang jadi sama yang gagal? Pasti lebih banyak yang gagal, itu namanya legrek. Maka di banyak daerah sekarang udah banyak yang mendirikan rumah sakit rehabilitasi khusus untuk menampung calon-calon caleg yang stres. Udah habis duit ratusan juta, kampanye sana, kampanye sini, lobi sini, belusukan tiap RT. Orang hamil didatangi minta dukungan. Wong semper ditekani jaluk dukungan. Pasang pamflet, pasang baliho, gambar disebar, foto di mana-mana, tiap pohon tempeli fotonya sampai jadi penunggu pohon. Ada foto yang dipasang di samping jembatan jadi penunggu jembatan. Ternyata enggak jadi, itu banyak yang akhirnya lari pakai celana pendek alias stres. Makanya harus siap. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang hadir di majelis yang mulia malam hari ini dan para pemirsa TVRI Kalimantan Timur, semuanya yang saya hormati, rahimakumullah. Kita masuk di tahun politik pol-polan nek itik-itik. Maka jangan sampai sampean tergelitik. Memang ini acaranya kan kritis-kritisan. Itik-itik. Sekarang banyak pemilu yang mestinya langsung umum, jujur, bebas, rahasia. Tapi ternyata banyak pemilu yang memilukan, bahkan memalukan. Sehingga rakyat sendiri kadang-kadang komennya yang greget nawang. Mas, nanti sampean pilih caleg yang mana, Mas? Suka ngurus. Kalau aku sih pilih yang mau berjuang. Maksudnya berjuang gimana, Mas? Ya beras, baju, dan uang. Emang mohon maaf. Wakil rakyat itu mestinya kalau menurut amanah Undang-Undang Dasar 1945, rotok gaya titin, itu tugasnya akan mengantarkan rakyat menuju gerbang kesejahteraan. Saya ulang, mengantarkan rakyat menuju pintu gerbang kesejahteraan. Tapi kerap kali yang terjadi, yang mengantar sampai duluan, yang diantar kececeran, ketinggalan, gak sampai tujuan. Lepas landas, lepas landas, lepas landas. Akhirnya banyak yang ketinggalan di landasan daripada yang bisa lepas sampai tujuan. Kok gak tepuk tangan? Telat. Emang sulit ngomongin wong sing gak pasti cerdas sih, gua anjen nyorot doang. Karenanya, untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada rakyat, langkah yang pertama adalah kembali kepada konsep agama. Ini kita berada dalam keprihatinan. Saya teringat apa yang telah diprediksi dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa smuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Akan datang satu masa di kalangan umatku, kata Nabi, di mana pada masa itu Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisannya, masjid semakin megah, besar, mewah bangunannya, tapi kosong jemaahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, para hadirin dan seluruh pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, tiga hal yang diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita telaah, kita cermati dalam waktu yang terbatas ini, kira-kira sekarang udah kejadian apa belum? Yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam, tapi secara kualitas tidak mencerminkan keislaman. Ini sekarang udah banyak nih, kebiarnya Islam, bungkusnya Islam, tapi dalamnya benar-benar memprihatinkan. Yang greget no lagi itu kadang-kadang sekarang demo tuh pakai alma mater Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil dibakar. Ini orang yang enggak ngerti rumangsanya. Ya rumangsanya. Dikira artinya Allahu Akbar, yuk mobil dibakar. Wong sing enggak ngerti gitu. Oh, berarti Allahu Akbar itu artinya ayo bakar mobil gitu. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko dibakar. Yang punya toko takut, lari keluar, yang bakar masuk. Keluar itu bawa gula, rokok. Ini Allahu Akbar digunakan untuk ngerampok. Prihatin kita. Allahu Akbar itu jargon untuk melawan setan. Kalau dulu para pejuang kemerdekaan, Allahu Akbar, pakai takbir itu untuk perang lawan penjajah. Dan memang mandi. Woi. Woi. Masa ini dikaya demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunkan harga begengge. Allahu Akbar. Ini polisi yang jaga rata-rata muslim. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya jawab, sami Allahu liman hamid. Orang-orang yang ada di sekitar malah bengong, kompak. Rabbana lakal hamdu. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kenapa prestasi-prestasi yang jelek itu kena Indonesia? Korupsi, Indonesia juara. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dikira genah kabeh. Juara korupsi, tepuk tangan. Pornografi, porno aksi, kita juara. Mohon maaf. Sponsor-sponsor yang ada itu rata-rata udah mengandung pornografi, betul? Kalau ada produk mobil atau motor lagi memasarkan itu produk, pasang gambarnya di jalan-jalan, itu biasanya di samping gambar mobil atau motor ada fotonya. Itu yang dipasang fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, bro. Itu foto cewek yang dipasang di situ, pakaiannya berukut rapi apa setengah telanjang? Oh, berarti ketaro kulino mentelengi. Mohon maaf, sampai artis-artis kita tuh yang laris, pokok yang pinter goyang, kalau goyangnya hot, meskipun suaranya jebrak, laris. Suaranya bagus, gak bisa goyang, gak payu. Alhamdulillah, alhamdulillah saya masuk Samarinda ini luar biasa tingkat keagamaannya. Pesantren banyak, TPA banyak, masjid banyak, tapi penghuni bayur ya akeh. Penghuni Solong ya akeh. Kilo 11. Mari tak survei. Oh, cak kene kok. Dampak dari pornografi, prihatin kita. Anak-anak usia SMP itu sekarang udah berani manuk-manukan. Free sex. Bahkan kalau kita melihat hasil penelitian dari sebuah lembaga, kadang ngelus dada gitu. Ya Allah, ini orang Indonesia ini yang sudah melakukan zina 24%. Iku sing konangan. Lah wong Samarinda kan rata-rata enggak konangan tuh. Berarti enggak masuk data. Kalau dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia itu yang beragama Islam 86%, yang tertulis data di EKTP agama Islam 86%. Alhamdulillah. Mayoritas, mudah-mudahan yang 86% mayoritas muslim ini semua mudah-mudahan KTP-nya masuk surga. KTP-nya. Tahu. Ini emang ada yang salah di kita. Makanya kadang-kadang ya emang udah bener itu dilambangkan dengan lagu Indonesia Raya tuh. Coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus. Baik kilo singgarai. Itu sajane ojo di sanalah, di sinilah. Wong Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku yang kita banggakan. Lho kok terus di sanalah aku berdiri tuh, kamu berdiri di mana? Ya di sini di Indonesia. Lah karena kadung di sanalah, sehingga kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Kita tuh kadang pakai produk dalam negeri kita malu, pakai batik produk dalam negeri kita malu. Kalau enggak luar negeri punya. Sehingga kalau ada yang baik yang di sana, yang di sini umat elek kok. Coba ono kacang enak, kacang Cino di sana. Nongko sing larang, nongko londo di sana. Woi. Ada kambing tuh yang besar bagus, kambing Australia di sana. Woi. Jambu ae, jambu Bangkok. Di sana meneh. Rumput sing kuat, rumput Jepang. Ada kunci yang kuat, kunci Inggris. Lah sing wekmu kulo ndi? Gula iku, gula Jawa, deluwer kaya curek iku. Aja rame-rame iki live, sampean ku gak tau mlebu TV anjane. Bener Lamongan. La yabqa minal Islam illasmu. Islam hanya tinggal nama. Kita prihatin. Siapa yang akan kembali menghidupkan Islam? Siapa yang akan kembali menegakkan Islam kalau enggak kita sendiri umat Islam? Sehingga ke depan Indonesia negara yang kita cintai ini semakin baik karena kita enggak kekurangan stok orang pinter. Tiap tahun fakultas perguruan tinggi menelurkan sarjana-sarjana dari berbagai jurusan. Sampai yang cari orang pinter di Indonesia itu banyak sekali. Cari profesor yang botak mulai kepala tembus pantat itu sabirang-birang. Tapi kenapa belum mampu merubah? Ini kita akan jeda sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah yang hadir di majelis yang mulia ini dan para pemirsa TVRI Kaltim yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kendala bangsa ini bukan kekurangan stok orang pinter. Sampean cari sarjana di negeri ini yang titelnya rewenteng-renteng. Sak bajek kata orang Jawa. Title itu paling depan sendiri prof, mbuh profesor, mbuh provokator itu. Pokoknya ada Prof. DRS, DRIR, namanya panjang, Maruto Klopo, Noto Boto Limo, Mangku Rondo Udo Tanto Busono, Ceto Welo Welo. Belakangnya masih ada MM, MHU, MHI, MSI, SMS, apa MPDI, SH, terakhir BH. Banyak sekali orang pinter, yang jarang tuh orang bener. Karena banyak yang pinter tapi gak bener, akhirnya keblinger kata orang Jawa. Kalau kita mau kembali kepada konsep Al-Quran, Iqra' itu gak bisa dilepaskan dari Bismi Rabbik. Iqra' dimensi intelektual. Bismi Rabbik dimensi spiritual. Understand? Terus gak ngerti gak apa-apa, pokoknya yes. Minimal kan nyeneng no aku. Maka saya ulang nanti semuanya nyaut yang semangat. Yes, oke? Okay? Yes. Terutama ibu-ibu, kalau ibu semangat, aku ikut semangat ibu. Tapi kalau ibu gak semangat, aku juga ikut loyo. Aku kan tergantung kamu tuh saya. Iqra itu dimensi intelektual. Bismi Rabbik dimensi spiritual. Understand? Ilmu pengetahuan itu harus diimbangi dengan keimanan yang mantep. Kok yes. Loh, karena kalau cuman pinter secara intelektual, ini rata-rata yang hadir semuanya udah cendekiawan. Maksudnya cendek neawan. Nebengi sama lordowo. Kalau cuman cendekiawan banyak di negeri ini, maka banyak orang pandai tapi tidak mempunyai daya spirit. Halo bro, kurungmu lah spirit lah, spirit tidak punya daya spiritual, sehingga akhirnya merusak. Kata Nabi, innama ahlaka syayana ahlu, yang merusak segala sesuatu itu adalah ahlinya. Mohon maaf, yang merusak segalanya itu bukan orang bodoh, tapi orang pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara, betul? Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi, betul? Yang merusak hukum di negeri ini adalah pakar-pakar hukum, betul? Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli di bidang. Iya. Sehingga kalau udah merusak orang pinter tuh bahaya. Tolong saya tanya dijawab. Menurut sampean lebih bahaya mana? Penjahat yang goblok sama penjahat yang pinter? Bahaya yang pinter. Penjahat pinter itu alatnya kecil. Pulpen, kadang cukup tutul tul. Iku semetul nul wakeh gak kena gitu. Rapat 2 triliun iku tukono pentol bakso oleh piroai. Cukup dengan tutul tul. Penjahat pinter. Tapi kalau penjahat goblok itu alatnya lenggis. Lereng dukir-dukir lemah. Yang dicuri apa? Sedal jepit, peda ongkel, gastok, BH di PMI, itu nomor itu. Memang penjahat goblok. Ayo kita kembali kepada konsep Islam. Kalau orang yang pengalaman banyak, pengamalan ini yang kurang. Sehingga karena kita kurang amalnya, kita kurang dekat sama Allah, kita doa itu Masya Allah tidak dijawab sama Allah. Orang sekarang kalau lagi doa itu menang gaya itu. Robbana. Robbana. Robbana. Robbana tok itu setengah jam. Padahal doa itu bukan cuma Robbana, ada Allahumma ibara. Nanti Robbana setengah jam, Allahumma setengah jam. Itu udah satu jam, belum mintanya. Malaikat tuh nanti kualannya tertinggi. Ini proposal tebel banget. Tapi kok gak mandi? Robbana. Gak mandi. Kalah sama orang dulu yang deket sama Allah. Mantep, ikhlas. Muasalah, isyadru, bersih hatinya. Itu doa sepele. Tapi mustajabah. Orang dulu itu kepengen kaya, kepengen banyak rizki. Doa cuma gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma serita seriti. Suke sawah, suke pari. Ini waktu jelas orang ngerti. Allahumma serita seriti suki mejo suki lemari. Allahumma serita seriti suki bebek suki meri. Itu kaya bener dia. Doa cukup Allahumma serita seriti. Loh, kalau zaman sekarang juga bisa diterapkan tuh, Allahumma serita seriti suki kemri suki mersi. Pokok jangan suki anak suki istri. Orang sekarang tuh kalau kepengin kaya, kepengin banyak rezeki, kalau doa pakai bahasa Arab, pasin lagi bacanya. Allah, Allah, Allahumma rizukna rizukun. Yang menengkong nanti ini lini leucul. Rizukun. Tapi kok gak nyantol sama sekali. Kenapa? Hatinya kurang bersih, masih kotor. Terlalu banyak dosa, ibadahnya kurang bagus, kurang dekat sama Allah, kurang yakin, gak nyambung sama Allah. Kan syarat doa mustajabah, itu harus muwasalah, isyhadur ruh, nyambung ke Allah, mantep, yakin. Ini pengalaman pribadi, saya pernah lagi ngaji kayak gini, tengah-tengah nyampein pengajian, hujan. Saya berpikir ini kalau hujan nanti jamaahnya bubar, tapi alhamdulillah jamaah ada sampai bubar. Tapi konsentrasi kan juga terganggu, orang ada hujan. Terus saya berpikir, yang nurunin hujan Allah, yang bikin terang juga Allah. Minta terang ke siapa lagi kalau enggak ke Allah. Saya doa enggak pernah aneh-aneh. Cukup Fatihah saya baca. Tapi saya mantap, saya yakin. Saya bacakan Fatihah, minta terang ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Beneran, begitu sampai walabdolin, langsung tambah terus. Ini aku mikir, ini udah baca Fatihah tak mantep-mantepkan, tak husuk-husukan, kok gak mandi? Kok kalah sama orang dulu? Orang dulu kalau lagi ada hujan, itu biar terang, bawa botol. Ini didangakan. Botolnya itu didangakan ke langit. Untuk nolak hujan itu cukup bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan. Udan omek sakoyo jaran. Mampet seketika itu hujan. Coba sampean pikir, ada orang lagi sakit gigi itu mentek-mentek sakitnya luar biasa. Memang sakit gigi itu subhanallah, tetangga ndak ada yang nyamperin, ndak ada tetangga yang nyambangi, ndak ono, ndak ngereken tetangga. Yang sakit, mulai ujung rambut sampai ujung tungkak kemeng kabeh, apalagi pas sakit gigi ada suara ribut, suara rame mulai kelipan, ada tetangganya yang bisa suhu untungmu loro yo sambatmu ngaruworo ini tak suhu suhu yang guyoke bismillahirrahmanirrahim godong pari godong walu ora mari tambah abuh disebul nopo. Waras pelintas sembuh seketika. Coba sampean sing maca, Bro. Temen sampean sakit gigi, baca doa. Ini Mas, tak bacain doa. Ini ijazah dari pengajian ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong waluh, ora mari tambah abuh. Durung sampean sebulno cangkemmu wis nyonyor. Dadi joko sih sing untune lara mah. Banyak itu yang kayak gitu. Halo? Kenapa? Kita doa kadang-kadang tidak dijawab sama Allah, kira kita kurang dekat sama Allah, cinta kita sama Allah, cinta kita sama Rasulullah belum teruji. Di antaranya harus dekat sama Allah, dicintai Allah. Agar dicintai Allah, kita harus berusaha bersikap untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau dipanggil sama Allah, datang. Diperintah sama Allah, laksanakan. Dilarang sama Allah, tinggalkan. Dengar azan, senang, bahagia. Karena azan itu panggilan Allah. Kekasih yang selalu kita rindukan. Ini ekspresi dari ayat Quran. Aku ngomong ekspresi ngerti berapa? Implementasi juga loh. Aplikasi juga loh. Komutasi ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Emang gemeter hati ketika mendengar asma Allah disebut, dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. tuk, bahagia dia datang dipanggil kekasih sejati. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya senang. Hayya 'alal falah. Dicucak bu, kon adang kabeh ya kesuwen. Durasine terbatas kok. La haula wala quwwata illa billah. Selesai adzan doa. Dengan ikhlas, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Sampai selesai, begitu habis doa, segera ambil air wudu, pakaian rapi, ambil sejadah, berangkat jamaah. Sama dah dengan sampean. Preketek. Orang ibu-ibu kadang dengar azan aja enggak jawab, malah gremeng. Allahu akbar. Ya Allah, ya mene gak wis sadar. Kucing mending itu. Kadang-kadang itu yang laki itu gak genah adzan malah diloke. Omong banget, wabak kecang gemes sapa bengi. Kualat sampean. Ini adzan panggilan Allah, aktivitas apapun ada adzan, berhenti. Prioritaskan itu adzan karena itu panggilan Allah. Coba, orang lagi baca Quran, kalamullah ada adzan, berhenti. Jawab adzan dulu. Setelah selesai azan baru teruskan baca Quran. Lagi ngaji ada azan, berhenti. Prioritaskan itu azan. Jawab azan dulu. Kita melakukan aktivitas, ada azan, kita enggak perhatikan, kita enggak jawab. Itu kata Rasulullah mengkhawatirkan nanti matinya su'ul khatimah. Nauzubillah min. Lagi baca Quran aja ada azan suruh berhenti, jawab azan. Ngaji ada azan, berhenti, jawab tuh azan. Ibu lagi masak di dapur, marut kelapa, tret, ada adzan, selehno kelokong, taruh tuh kelapa. Lagi mulek bumbu, ada adzan, selehno, taruh tuh ulek-ulek. Bapak, lagi kumpul bojo. Ada adzan. Coba ngomong nanggung. Lambemu. Mana kok? Uy. Bu, lagi ngerumpi, ngerasani tonggo, ada adzan, tuh berhenti apa terus? Malah adzan yang disalahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, yo adzan, yo. La ilaha illallah, yo nang terus, no. yo. Hayya 'alash shalah, yo mung yo cerewet, yo. Udah gitu enggak mau jawab, enggak segera melakukan itu perintah, enggak jelas melakukan sholat, sholatnya ditunda-tunda. Enggak, ntar aja sholatnya, waktunya masih lama, nanti aja sholatnya, nanti terus. Akhirnya enggak sholat-sholat, sekali sholat, borongan. Sholatnya digabung jadi satu. Usalli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royoan lillahi ta'ala. Ngono njaluk dongane mandi enggak iso, bro. Woi. Kalau ada adzan, itu hati kita harus senang. Gimana ukurannya senang dengar adzan? Ibu bapak, ukurannya senang dengar adzan itu sama dengan di bulan Ramadan, sampean lagi puasa, dengar adzan maghrib, senang apa enggak? Enggak senang, itu hanya bontain nih. Yang ditunggu adzan maghrib memang, nunggu adzan maghrib, nunggu buka puasa. Nyetel TV, nyetel radio, dengerin masjid, mana yang adzan duluan diikuti. Kalau adzannya duluan televisi, ikut televisi. Kalau adzannya duluan masjid, ikut masjid. Adzannya duluan radio, ikut radio. Kamu kari kabeh, adzan dhewe. Orang ini syaratnya jelas kok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini undang-undang ini, tidak terbantahkan dan ini tidak bisa dibalik. Iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibalik. Teman tahu itu mana? Ada orang jadi imam, baca Fatihah, pas ayat itu bacanya dibalik. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud. Jangan temui wong akeh. Tidak boleh itu dibalik. Tartib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, hanya kepadamu ya Allah kami rukuk, kami sujud, kami bersimpuh, kami zikir, baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah yang baik dulu, ibadah yang benar dulu, ibadah yang bagus dulu, ibadah yang sungguh-sungguh dulu, baru minta. Halo. Ibadah sing apik dhisik, ibadah sing genah, ibadah sing tepat, ibadah sing bener dulu, baru njaluk. Jangan kok mintanya terus ibadahnya enggak. Jaluan enggak tahu ibadah. Kaya kono iki, halo, Bro. Oh, lek njaluk, nek minta ya Allah, minta rezeki yang banyak, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, tapi sholat males. Ada enggak? Banyak. Wong e teko? Longgone sisih ndi? Paling sisih kono iki. Halo. Oh, kalau minta ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Tasbih diputar. Sambil kita Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Waktu penduyu. Kesel Sulawesi ganti Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati. Mau Sriyati, Sriyati, Sriyati. Minta ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini. Ada masjid dibangun, duit banyak, gak ikut nyumbang. Ada gak? Saya ngomong dewe itu. Lek jalu ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Ramadan gak ikut puasa, tapi hari raya geger. Ada gak? Itu penting puasa Ramadannya daripada lebarannya. Sama gak terioyo gak apa-apa. Atau mau lebaran sampai sekarang juga gak masalah. Yang penting puasa Ramadannya. Ini enggak, Ramadan gak ikut puasa tapi lebaran gegeri. Ini gue bodoh karo nganggo kolor orang katoan. Kepenting mana tuh kato sama kolornya tuh. Kok penting gue tetap penting kato. Pakai kato meskipun gak ada kolornya bisa dipincuk gue. Tapi kalau pakai kolor gak ada katonya ini medeni uang tuh. Ini namanya orang yang ikut lebaran tapi gak ikut puasa Ramadan. Maaf. Woi. Ramadannya agak mau puasa, lebaran, jajari. Ini kita memang lagi agak prihatin. Bapak Ibu, akhir-akhir ini di negara kita kan beberapa tahun terakhir ini lebarannya terus selisih. Gak bisa bareng, gak bisa kompak, gak bisa serempak. Betul? Kan udah enak yuk, lebaran gak bareng itu gak enak. Yang satu udah puasa, yang satu udah lebaran, satunya masih puasa, itu gak enak kabeh. Beberapa tahun terakhir ini terus gitu. Pemerintah udah menetapkan, tanya, hari ini lebaran. Ada yang lebaran sebelumnya, ada yang lebaran sesudahnya. Itu gak enak banget. Kayak yang kemarin tuh pemerintah menentukan lebaran jatuh pada hari Jumat. Ada yang lebaran Kamis. Terus saya ditanya, Pak gimana Pak, kalau saya lebarannya ikut pemerintah, ikut jam Jumat Pak. Tak jawab, lah itu lebaran negeri. Negeri itu ikut pemerintah. Lah kalau saya lebarannya hari Kamis Pak, ya swasta. Udah gitu masih ada yang nanya lagi, gimana Pak kalau saya lebarannya hari Kamis tapi sholat idnya ikut hari Jumat Pak. Tak jawab, itu namanya swasta bersubsidi. Lo terus ikut imam siapa? Apa Imam Samudra? Lebaran Kamis kok sholat idnya Jumat itu. Ya Allah, makanya saya pesan jemaah sekalian dan seluruh pemirsa, kapan-kapan lagi kalau terjadi perbedaan tentang lebaran, tapi mudah-mudahan untuk ke depan bisa bareng. Andaikan terjadi, itu biar selamat. Sampai yang ikut aja yang berhak dan punya wewenang di negeri ini secara konstitusi untuk menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Ngono, ndak selegente. Apa ya bahasa Indonesianya selegente? Ya pokoknya selegente lah. Ribet, ruwet. Kita ikut aja yang secara konstitusi berhak dan punya wewenang untuk menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Kadang-kadang kita kalau lagi lihat sidang isbat itu agak gergetan, Pak. kita udah nunggu keputusan, ini jadi lebaran apa masih puasa. Sidang isbat mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam. Isinya debat, geger, debat, geger. Dalilnya yaitu itu saja mulai dulu. Geger, debat, geger, debat. Aku tempat nonton lu TV kudu tak satu. Televisinya yang tak satu. Dalilnya mulai dulu ya itu saja. Nanti ujung-ujungnya beda lagi. Nah enak. Mungkin lebaran besok barang tuh tunggu kalau aku jadi menteri agama. Bukan andai-andai kan gak masalah dong. Wah kalau aku yang jadi menteri agama tak bikin baru lebaran. Sih aku mimpin sidang isbat umpomo loh ini umpomo. Aduh telah gak mungkin nih masalah. Andai kan gue ini. Kan boleh saja toh aku mimpin sidang isbat. Ini ada yang usul. Usul. Ini lebaran jatuh pada hari Rabu. Dalilnya ini karena ini alasannya ini maka jatuh pada hari Rabu. Satunya, tidak bisa. Rabu itu belum karena masih ini. Yang benar adalah Kamis. Dalilnya ini alasannya ini. Kebuker. Aku langsung ambil palu. Tutup sempah. Dok. Ini kalau tidak segera diputusin tidak selesai. Dengar, keputusan puasa diulang mulai awal. Bang keker puasa diulang oleh awal bungkuk kabeh. Yang kedua, biar tahun depan tidak terjadi lagi perbedaan dalam menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, saya sebagai menteri agama umpomo bikin kebijakan tahun depan yang mimpin sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, itu yang mimpin sidang harus perempuan. Yang ikut rapat, perempuan semua. Laki-laki, gak usah ikut, ribeti. Kalau perempuan beres, karena perempuan yang paling ngerti, paham, dan tahu persis kapan datangnya bulan. Sorry, ini kritikan. Kita malu, bro. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kadang malu. Masa orang luar negeri rata-rata udah sampai ke bulan, udah pasang stasiun di sana, udah pasang satelit di sana. Orang luar itu udah bisa injek-injek bulan. Kita kalau mau lebaran geger perkara ngintip bulan. Sing ono wis digitek kene sing ngincer. Kapan majumu, bro? Ya Allah, maka kembali kepada konsep agama. Satu, hidupkan kembali ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, tolong sing gak melu bayari gak usah cerewet. Karep rumokno rewel. Wala yaqa minal Qur'an illa rasmu. Kata Nabi, akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Ini kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Sebagian. Ada sebagian besar. Saya yakin ini semua yang datang di rumahnya ada Al-Quran, betul? Kalau lagi ada tamu dipameri, alhamdulillah mas, Quran lu papat. Aku tuh punya Quran 4. Yang kecil 2, yang besar 2. Yang besar tuh warnanya hijau sama merah. Enggak dibaca, Dek. Enggak. Lah, kaya opo yo? Kok kan duit. Lumayan kan duit-duit ya. Allah Karim. Ini Quran adalah rohnya Islam. Sumber kekuatan Islam. Al-Quran. Maka mohon maaf, banyak generasi muda kita yang terjadi degradasi moral, dekadensi moral di kalangan generasi muda. Itu di antara faktor penyebabnya adalah kecintaan kepada Al-Quran berkurang. Itu anak-anak yang suka bengak-bengak itu. Yang suka itu coba. Ayo, ku ono Quran buka no. Rata-rata mereka tidak bisa baca. Paling yo iki renggeter-renggeter kaya serondeng yo kon. Anak sekarang tuh menang gaya itu. Kalau lagi nikah aja pakai mahar Al-Quran. Menghadap penghulu. Di depan penghulu pakai celana, pakai jas licin, kopiahnya ambles lewat. Penghulu ini kaget. Ini santri bener ini. Ayahnya ustad. Padahal urusan yang ketat-ketat. Ini penghulunya sampai grogi. Takut salah nikahin. Ditanya. Dek, ini nanti maharnya pakai mas kawin apa dek? Al-Quran Pak Penghulu. Temen nih. Santri peng-pengan temen. Nah, penghulunya penasaran. Akhirnya tanya. Dek, dulu ngajinya di pondok pesantren mana dek? Nah itu Pak Penghulu. Gak pernah ngaji saya. Penghulunya gobek-gobek. Yo geleng-geleng. Sambil. Nah, dia kan perasaan. Ini penghulu kok gobek-gobek ya. Ini pasti ada yang gak bener. Akhirnya tanya, kenapa Pak Penghulu? Apa mas kawin Al-Quran itu gak boleh Pak Penghulu? Gak baik Pak Penghulu? Ya boleh baik daripada pakai mas kawin remi. Quran itu mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah. Coba, di saat mukjizat-mukjizat yang lain. Dari para nabi, dari para rasul. Ini sekarang sudah bisa diterjemahkan dalam sayyinitas modern. Al-Quran midat ila yaumil qiyamah. Coba. Anak sekarang itu kadang-kadang dicintai Isra Mi'raj itu udah gak heran. Bahasa Inggrisnya gak gumun. Bahasa Jepangnya Uragawa. Sekadar itu bantu-bantan. Isono Mas Darno ya wes. Anak sekarang tuh diceritain Rasulullah tuh dulu Isra Mi'raj naik buruk itu kecepatannya secepat kilat. Anak sekarang, wuih sudah heran pak, sekarang udah ada pesawat jet. Anak sekarang pinter-pinter kok. Makanya hati-hati ngomong sama anak zaman sekarang. Kadang ada orang tua yang keprucut. Keprucut itu bahasa Indonesianya. Ya keprucut. Ngomong ke anak, nah, bapak keliru punya anak kamu. Rasa-rasanya keliru bapak punya anak kamu. Teman-teman bapak tuh banyak, anaknya baik-baik, gak kayak kamu. Cari anaknya. Sama pak, saya juga keliru punya bapak sampean. Orang teman saya tuh banyak sekali, bapaknya baik-baik, gak kayak sampean. Hati-hati. Ngomong mana ada anak dibanding-bandingkan. Gak boleh bu. Kadang lele, awakmu kok goblok. Masmu pinter, mbahmu pinter, kok goblok. Anak ya lo ngalung. Iya bu ya. Aku kok goblok ya bu ya. Lemas mbak kok pinter lah. Sama dia gaya aku karo mbak prosesnya kodot agama. Wah anak sekarang ini suwana Allah. Halo. Kalau diceritain, nah Nabi Sulaiman itu punya mukjizat bisa bicara dalam bahasa binatang. Binatang diperintah itu nurut. Dari anak sekarang, kagawa pak, gak heran bu, pemain sirkus juga bisa. Sekarang udah banyak kan binatang diperintah disuruh gini suruh gini nurut. Diomongin lagi, nah Nabi Musa itu punya mukjizat apa? Tongkat. Itu tongkat Nabi Musa ketika dipukulkan di sungai jadi jembatan kurang lebih 1,5 kilometer. Kata anak sekarang, gak heran tuh udah ada Suramadu 6 kilometer itu di atas jembatannya Nabi Musa itu. Anak sekarang gak gawok blas diomongin nak, Nabi Nuh itu punya mukjizat dulu ketika dunia ini banjir bandang tenggelam seluruh dunia karena umat ketika itu kafir. Maka Allah menurunkan hujan yang luar biasa, banjir sedunia. Nabi Nuh punya mukjizat naik perahu. Gak heran anak sekarang. Indonesia aja udah bisa bikin kapal. Ya kan? Ini pernah bikin kapal laut dinamakan Tetuko. Maunya dipromosikan di dunia internasional, tapi sesuai dengan namanya Tetuko, sing tuku ora teko-teko. Sing teko ora tuku-tuku. Bikin pesawat udara bisa, tuh namanya Gatot Kaca. Gagal total kakean cangkem. Halo. Anak sekarang diomongin nak Nabi Dawud itu punya mukjizat. Mukjizatnya suara. Ada burung di atas pohon. Itu Nabi Dawud dehem dari bawah. Itu burung plok jatuh. Untung ibu-ibu enggak punya kayak gitu. Wih, kalau ibu-ibu punya gawat. Sisipan karo wong lanang nang. Plok. Gawat itu. Nabi Dawud itu baca takbir dari Samarinda sini. Allahu Akbar. Itu suaranya didengar dari balik papan itu terdengar. Mukjizat luar biasa. Anak sekarang dibilangin kayak gitu, ada edan gue sono HP. Gak usah bengok-bengok, kleset-kleset. Halo. Lagi ngapain, say? Gak bobo belum? Mwah. Loh sekarang HP kan udah bukan barang aneh lagi toh. Orang ngasak aja bawa HP. Ini orang cari besi tua itu, besi bekas-bekas botol. Orang nyari bekas-bekas botol itu bawa HP, kadang 3 HP. Iya. Woi. HP-nya 3 tapi enggak ada pulsanya. Karena enggak ada pulsanya, tiap hari kerjanya cuma fama ya'mal miskol terus. Satu-satunya mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah. Ini sponsor mana? Ya, situ sudah geremeng-geremeng ya. Satu-satunya mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah adalah Al-Qur'an. Maka ibu bapak, hidupkan kembali Al-Quran. Kecintaan kita kepada Al-Quran. Cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak, perilaku, karakteristik hidup Rasulullah itu adalah Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak, pesan. Anak-anaknya suruh ngaji Quran. Oke? Oke? Coba. Orang tua punya anak, anaknya bisa ngaji Al-Quran, tuh orang tuanya harapan besar masuk surga. Wong ini gak dungo kok diamini. Ini pemberitahuan bro. Dungo diamini, pemberitahuan kok amin. Masa ada pemberitahuan dari wakil gubernur kepada seluruh masyarakat besok hari Minggu semuanya kerja bakti. Amin. Saya ulang, orang tua punya anak, anaknya bisa ngaji Quran. Jarine gak ono jeda. Ini orang tuanya harapan besar masuk surga. Insya Allah. Ya sebentar, 2 menit. Setengah. Saiki aku sing ngatur, gak sampean. Setengah menit aja. Oh, itu di sama saya daripada sama-sama. Orang tua punya anak bisa ngaji Quran, tuh anak diajak makan bareng. Subhanallah. Al-aulad hayjun minan nar wal aslu ma'hum baro'atu minna. Tak seperti soalnya masih aku arang-arang sama tetap gak ngerti. Lagian mau jeda ini soalnya. Jadi sampean punya anak bisa ngaji Quran, anak diajak makan bareng, tuh dosa sampean diangkat sama Allah, sampean dijanjikan masuk surga. Kita lanjut setelah jeda berikut. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua Al-Quran. Sebelum doa, ini masih ada waktu 10 menit, insya Allah nanti doanya 5 menit. Kalau enggak, nutup. Ya pokoknya sak nutup ya. Wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah. Akan datang masa di mana masjid semakin besar, megah, mewah, indah, tapi jamaahnya kosong. Ini sekarang udah kejadian apa belum? Rata-rata tiap kota itu ada masjid besar ini, masjid besar itu, masjid besar ini, masjid besar itu. Cuman masjidnya aja yang besar, jamaahnya. Subhanallah, terutama kalau lagi jamaah subuh. Masjid itu besar, jamaah enggak ada orangnya. Jadi yang nabuh beduk ya wong iku. Sing ngaran ya wong iku. Sing pujian ya wong iku. Sing komat ya wong iku. Sing imami ya wong iku. sing dadi makmum ya. Ya orangnya masih muda, udah mampu kuburan. Begitu masuk waktu tuh beduk ditabuh. Kek wis ngejer. Nabo beduk iki ndak muni, mek ngeder tok. Lugur. Batik ceblok barang. Tumpuk maneh truk glodak. Begitu masuk waktunya azan dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Melas. Assalatu qairum minan naum. Selesai azan, geremeng sendirian. Karo ngenteni wong. Menawa ana sing teko melu jamaah. Pujian, pujian. Baca pujian sambil tunggu mungkin ada yang datang mau ikut sholat jemaah. Emang orang tua pujiannya lucu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Watuk lebu sepikat. Astagfirullahal ngadib. Dengar dia dari kamar kecil teko gede, dari kolah wudu itu ada geracak geracak geracak geracak. Seneng dia. Loh nyantol temen nih. Oleh uang ini, oleh uang. Dia penasaran, kepengin tahu siapa yang datang mau ikut sholat jemaah. Sehingga sambil baca pujian itu ngintip, emang tempat wudunya di sebelah masjid. Astagfirullahal ngadim. Lah wong golek kodok. Ternyata bukan orang mau ikut sholat, orang cari kodok. Yo mek mampir nguyuh tok. Mari nguyuh wis bali. Rasa ku arep jamaah lah kok nguyuh tok. Ya capek pujian katok, capek enggak ada yang datang jamaah. Akhirnya wis timbangane kan sing jamaah kok mati ae kesuwen diri dia koma. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Emang orang tua. Akhirnya sholat sendiri. Masjid besar. Lampu nyala semua. Sholat sendirian. Gak ada kipas angin 17 di petek IKB. Dalam masjid itu kayak puting beliung. Wangi kuru tadi kena kipas angin yang bingung. Sholat sendirian dia. Nah dia ngerti dalam kondisi semacam itu kan. Sholat sendiri biar dapat fadilahnya jamaah dianjurkan untuk niat jadi imam. Loh kok niat jadi imam nanti makmumnya siapa? Mungkin ada jin-jin yang belum sholat. Loh kan yang kena khitab kewajiban sholat bukan cuma manusia, jin juga wajib sholat. Akhirnya dia niat jadi imam. Nawa itu usholli fardhu subuhi rakaatani mustaqbi. Imamnya si rakaataini. Tapi karena orang tua gak iso ngomong rekata ini jadi roke ngateni kaya pas begin bujurnya ngateni mustaf kebila roke belati asal yang imami Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ringkes sampai waktunya pendek walad doli. Lah kok ono yang amin beneran dari belakang tuh amin. Maker dia. Ini siapa yang amin? Gak denger ada orang dateng. Gak denger ada kresek-kresek di kolam. Kok ada yang amin tuh siapa? Wih, wulune pengkorok-pengkorok. Rambut jebobok, kepala terasa jadi besar. Maunya dia baca surat yang agak panjang setelah Fatihah. Tapi karena udah keduluan takut, perhaluan banting setir, baca yang pendek-pendek. Kul huwaili. Biar cepet, tapi kan dia penasaran, kepengen tahu siapa yang amin di belakang. Baca kulhu sambil noleh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allah. Begitu noleh, di belakang tuh besar-besar, hitam-hitam, jambutnya panjang, matanya sepiring-piring. Kaget semaput. Lalu dia, tolong, tolong. Ya lupa, nih speaker belum dimatikan. Jadi suara tolong-tolong masuk ke speaker masjid. Namanya orang kampung, waktu subuh dengar tolong-tolong suara minta tolong, sumbernya dari masjid, datang semua. Gemberutuk kaya ono sinabung meletus, telut meletus. Pagi hari waktu subuh ada suara tolong-tolong dari masjid. Iki wong orang tidur pulas kaget, jerantal lari ke masjid. Wong kewangi lo diculno saking kaget. Begitu tetangganya pada datang dia jebablah lumah-lumah menggel-menggel. Ditanya sama tetangganya, "Kenapa, Pak? Kenapa?" "Aja takon iki sih. Aku tak noto ambekan." Tetangganya kasihan, ada yang mijitin, ada yang ngerokin, ada yang ingin minum, minum dulu biar biar enggak ngejer gemeter. "Ya, tak minum dulu aku. Ini tak minumnya, tak minum." "Ya, aja diguyu. Nelak temen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi cek pahit apa gulai regane larang kok ini tapi tidak apa-apa yang penting nafasku lega. Tanya sama tetangganya, "Kenapa tadi sama itu kenapa?" "Ini aku mau kan sholat ijen." "Loh kok sholat sendiri gak ada temennya?" "Temen sopong dapuramu di celok yura teko. Aku tuh udah panggillah sholat tuh khairu minan naung, gak ada yang datang. Aku sholat sendiri. Lah, aku mau niat jadi imam. Lu bareng aku mau copet teka." "Gak bisa bilang fatihah nih. Sampai walau dolin, ada yang amin beneran dari belakang. Tak toleh ketok hireng-hireng gede-gede janggut panjang matanya sak lepek-lepek. Aku semaput. Aku makanya aku bengok-bengok tolong-tolong tadi. Nah, begitu aku bengok tolong-tolong kok datang semua ke sini kan. Tadi tak panggil as-salatu khairu minan naung, gak ada yang datang. Udah mulai besok adzan subuh tak ganti tolong-tolong aja." Enak gitu mungkin. Daripada udah dipanggil jelas genah as-salatu khairu minan naung, gak ada yang datang kok. "Maaf bu, suara saya agak enak." Lah daripada sudah dipanggil as-salatu khairu minan naum, ya tidak ada yang datang, orang azan itu tujuan untuk panggil jamaah, maka masjid sampean mulai besok pagi azan model baru ya. Ya jamaahnya banyak yang datang, azan gaya baru. Kolok. Ya Allah, kita prihatin. Kita prihatin, maka makmurkan masjid, hidupkan kembali Islam. Giatkan Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah-mudahan ke depan kehidupan kita semakin berkah. Amin. Mudah-mudahan tabligh akbar malam hari ini menjadi titik tumbuh turunnya rahmat Allah, cinta kasih sayang Allah ke Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik. Yang belum baik, yang kurang baik dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibuka sehingga kita bisa menjadi mediasi turunnya cinta Allah ke bumi ini. Amin. Yang pada puncaknya kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun profesi kita, lewat jadi wakil gubernur sehingga rakyat Kalimantan Timur menjadi sejahtera, mendapatkan senyum dan kasih sayang. Amin. Ngono. Nanti rahmat Allah akan diturunkan kepada kita semuanya. Sama-sama kita akhiri dengan berdoa dengan kekhusyuan hati. Sama-sama kita berzikir sambil kita sama-sama nanti berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ka'bah-Mu yang mulia, ya Allah. Berziarah di Makkah dan Madinah, ya Allah. Jadikan majelis taklim malam hari ini taman syurga-Mu, tempat di mana kami akan berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Tempat kebahagiaan terindah yang akan kami tinggali kelak selama-lamanya di akhirat nanti, ya Allah. Jadikan majelis taklim malam hari ini penebus dosa-dosa kami, penebus dosa-dosa kedua orang tua kami, penebus seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, hapuskan, ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami, maafkan, ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, jika di usia kami sampai hari ini masih sering Engkau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai, ya Allah. Ampuni kami jika amal perbuatan kami tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ya Allah. Ampuni kami jika kesibukan kami dengan pekerjaan sering membuat kami lalai dan melupakan-Mu, ya Allah. Terimalah zikir kami meskipun kami sering melupakan-Mu, ya Allah. Terimalah ruku dan sujud kami meskipun kami sering tergesa-gesa dalam menjalankannya, ya Allah. Terimalah sholat kami meskipun kami sering tertunda dalam melaksanakannya. Terimalah seluruh ibadah kami, ya Allah. Ya Mudabbir, Zat yang Maha mengatur segala makhluk, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Razzaq, berikan rizki kepada kami yang luas, melimpah halal lagi barokah, ya Allah. Sempurnakan kebahagiaan keluarga kami dengan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu menghormati kami, ya Allah. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka, ya Allah. Sayangilah kami dengan pelayanan mereka, betapapun kami kurang bisa sabar dalam melayani mereka, ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kami, jauhkan dari kami anak-anak yang tidak menghormati kami, jauhkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang menunggu kami di tahta syurga-Mu, bukan anak-anak yang justru menjerumuskan kami ke jurang neraka-Mu, ya Allah, ya Allah. Sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Panggil kami menghadap-Mu nanti pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Kelak jikalau ajal kami tiba, jangan Kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami, ya Allah. Ketika kami nazak menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada, ya Allah. Hadirkan mereka di sekeliling kami. Hadirkan mereka di kanan dan kiri kami, ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan anak-anak kami, ya Allah. Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka. Satukan tubuh kami dalam dekapan mereka, ya Allah. Bimbing kami kalimat tauhidmu la ilaha illallah dengan lesan-lesan mereka, ya Allah. Tempelkan lesan mereka di telinga kami agar mereka bisa mentalkin kami kalimat tauhidmu la ilaha illallah. Ketika kami telah mati, ya Allah, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka. Karena engkau menyaksikan betapa tangan-tangan kami ini dulu ikhlas membersihkan kotoran-kotoran mereka ketika mereka masih kecil, ya Allah. Kafani jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Solatkan jenazah kami dengan barisan mereka, ya Allah. Angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka. Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka, ya Allah. Syafaati kami di yaumil akhirah dengan kesolehan mereka, ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat dengan kesolehan mereka, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha mengabulkan segala permohonan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika minasy-syarri kullih ya man yati al-khaira kullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar bi rahmatika وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Wafakallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.